Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira ma ba'd. Alikhwah fil rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan beraneka ragam nikmat-Nya, karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita bisa berjumpa untuk terus mengkaji dinul Islam dan mencoba untuk mengungkap beberapa masalah yang nanti berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari di sini. Kemudian untuk hari ini dan untuk bulan depan, kita merubah materi kita yang biasanya fikih muamalah, kita rubah dengan fikih zakat, dengan pertimbangan bahwa kaum muslimin banyak, bahkan hampir semua biasanya membayar zakat hartanya di bulan Ramadan. Kita ingin lihat bagaimana konsep Islam mengenai zakat dan mengenai zakat harta. Hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang bagaimana kedudukan zakat dalam Islam dan juga bagaimana maqasid syariah dalam penetapan kewajiban zakat. Dan pada pertemuan depan insyaallah bulan Juli tanggal 10 ya, hari Ahad pertama, hari kedua, kita coba akan membahas tentang zakat harta dan bagaimana mengeluarkannya dan apa-apa saja yang harus diperhatikan oleh kita dalam membayar zakat harta tersebut. Kemudian Ramadan, sekejumnya Ramadan kita libur, dan libur Ramadan tidak ada kajian karena Ramadan itu bagusnya tidak safar. Dan saya kebetulan biasanya Ramadan di Solo ada semacam daurah yang kita adakan selama setengah bulan sampai 20 hari membahas satu masalah atau kitab tertentu. Ikhwafillah, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia dalam rangka untuk tujuan yang agung, yaitu ibadah kepada-Nya. Dan untuk mewujudkan tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin rezeki dan makanan manusia dan jin tersebut. Sebagaimana Allah jelaskan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu yut'imun. Inna Allah huwa razzaqul quwwatil matin. Aku tidak ingin dari mereka rizki dan juga tidak ingin mereka memberi makan. Sesungguhnya Allah itu Maha pemberi rizki lagi kuat dan kokoh. Ayat ini merupakan satu petunjuk yang sangat jelas bahwa tugas utama seorang manusia di muka bumi adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tugasnya mencari rezeki dan mencari makan. Dan untuk supaya kita mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kepada kita jaminan rezeki. Artinya tidak akan putus. Allah memberikan rezeki sampai kita meninggal dunia. Namun bukan berarti kita tidak berusaha mencari rezeki. Namun kalau kita semuanya mengerti tujuan kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita mencari rezeki dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hasilnya kita akan berusaha untuk mencarinya dengan cara yang halal, tidak melanggar syariat, dan menggunakannya juga pada hal-hal yang bermanfaat sesuai dengan syariat, dan menggunakan hak-hak yang ada pada harta yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Ini konsekuensi demikian, bahwa kita harus berusaha yang pertama adalah mencari harta sesuai dengan syariat karena kita mau ibadah, kemudian menggunakannya pun dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita wajib menunaikan hak-hak yang ada pada harta yang kita diwajibkan untuk mengeluarkan hak-hak tersebut. Hak-hak yang paling besar dan paling agung adalah zakat. Dan zakat ini diambil daripada bahasa Arab, ya. Dari bahasa Arab yang kembali maknanya kepada empat makna. Satu kata ini punya empat makna penggunaan dalam bahasa Arab. Pertama, untuk pensucian. Untuk pensucian. Contohnya Allah firmankan dalam surat Asy-Syams, "Qad aflaha man zakkaha." Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, pensucian. Demikian juga zakat bermakna pertumbuhan, seperti ucapan orang Arab, zakat zar, zakat az-zar'u, artinya tanamannya tumbuh. Demikian juga zakat bermakna barokah dan juga pujian, seperti tazkiyah, fulan yuzakkihi, fulan memberi tazkiyah, artinya memberikan pujian kepada orang tersebut. Sehingga kata zakat akan kembali kepada makna empat ini, pensucian, pertumbuhan, barokah, dan juga pujian ini. Ini makna secara bahasa. Kenapa kita bahas makna bahasa? Sebagaimana Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumtih, bahwa di antara sebab dalam fikih kita membahas pengertian bahasa Arabnya karena punya pengaruh kepada pengertian dalam istilah syariat. Sebab semua istilah syariat tidak lepas daripada makna bahasa Arab di sana. Kemudian secara syariat, zakat itu diterjemahkan oleh para ulama dengan banyak definisi, namun kita ambil satu di antara sekian banyak definisi yang ada dengan mengatakan at-ta'abbud lillahi ta'ala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya seorang yang ingin berzakat memandang zakat sebagai bentuk ibadah, bukan paksaan atau yang lainnya. Sehingga tidak boleh kita itu berzakat kecuali dengan ikhlas dan sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua zakat-zakat yang ada, yang tidak ada contoh Rasulullahnya, tidak ada ketentuan-ketentuannya, maka dia tidak termasuk zakat yang syar'i ini. Kemudian dengan apa ibadahnya? Dengan cara ikhraj haqqin wajibin makhsus syar'an. Dengan mengeluarkan hak yang wajib, ukuran zakat yang makhsus, yang tertentu, yang ditetapkan oleh syariat. Min malin makhsus, dari harta yang tertentu juga. Maknanya tidak semua harta dizakati. Jangan seperti sekarang ada kampanye zakat kendaraan. Yang beli kendaraan wajib zakat minimal sekali. Ketika beli, namanya pajak pembelian. Fi waktin makhsus, pada waktu yang tertentu, ada waktunya, ada batasannya. Li ta'ifatin makhsusah, untuk kelompok yang tertentu juga, yang dikenal nama 8 asnaf, fuqara, masakin, amil, riqab, mu'alaf qulubuhum fisabilillah, gharim. Apa lagi? Ibnu Sabil. Ibnu Sabil terjemahannya dalam bahasa Indonesia Ibnu Anak Sabil apa? Jalanan. Betul? Salah ya? Ada sebagian orang yang sudah ada anak jalanan kan? Ada orang yang buka kamus Ibnu itu anak Sabil apa? Jalanan. Jadi kalau gitu yang jadi itu saya cuma topan anak jalanan. Artinya bahwa Ibnu Sabil adalah orang yang terputus perjalanannya karena kehabisan ongkos. Jadi kalau antum itu perjalanan jauh, kemudian kehabisan ongkos, datang ke basis atau basis, minta hak dari zakat untuk bisa sampai ke kampung halaman antum. Kemudian bisyurutin makhsusah, dengan syarat-syarat yang khusus juga. Artinya tidak serampangan punya aturan-aturan yang harus diberlakukan dalam zakat tersebut. Sehingga ketika bicara tentang zakat zuru', zakat pertanian, maka ada kaidah di sana bahwa ia harus berupa biji-bijian. Syarat-syaratnya. Kemudian dapat simpan lama. Ada yang mengatakan tambahannya harus bisa ditimbang, ditakar. Ada lagi yang mengatakan tidak cukup dia makanan pokok. Ini semua adalah syarat tentuan yang berlaku, yang kita akan bahas insyaallah taala pada pembahasan berikutnya. Dan mudah-mudahan bila tidak ada halangan, saya ingin mencoba untuk membahas fikih zakat ini dalam beberapa pertemuan agak lengkap, yang mencakup zakat harta, zakat pertanian dan zakat perkebunan, zakat harta terpendam, sampai zakat-zakat yang sekarang sedang marak, tentang zakat pabrik. Pabrik itu ada yang zakatnya. Kemudian juga zakat misalnya usaha telur ayam atau susu sapi, bagaimana zakatnya, yang dikenal dengan nama zakat-zakat yang belum pernah ada di zaman Nabi hal tersebut. Zaman Nabi tidak ada orang jualan susu sampai sekian ton, sekian truk, tangki, nggak ada. Demikian juga yang lain-lainnya. Bagaimana para ulama mutakhirin menyikapi permasalahan tersebut? Jadi kita lihat bagaimana para ulama rahimahullah mengatakan bahwa yang namanya zakat adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan hak wajib pada harta yang sudah ditentukan oleh syariat, ada yang 2,5%, ada 5%, ada yang 10%, tergantung kepada jenisnya, dan ada yang 20%. Ada yang 20%. Kemudian hartanya juga tertentu, tidak semua harta terkenal zakat. Yang berhak juga tertentu, enggak semua orang berhak mendapatkan apa? Zakat, dan dengan syarat dan ketentuan tertentu yang sudah dijabarkan para ulama rahimahumullah taala. Sebagai mukaddimah, pada kitab-kitab ini sebenarnya makalahnya sudah saya buat sebulan yang lalu, cuman ternyata mengalirnya tidak lancar. Terhambat di Jakarta, emailnya tidak sampai ke Bintaro. Baru sampai kemarin hari Jumat ke Bintaro. Sehingga belum bisa sama teman-teman di kopikan. Tapi insya Allah bisa untuk semua minta kepanitia setelah kajian. Atau minta pesan biar nanti bisa punya makalah pada bulan yang akan datang. Zakat, semua sudah maklum, merupakan satu ibadah yang besar dalam Islam dan punya kedudukan yang tinggi dalam Islam. Dan ini dapat kita lihat dalam 12 poin yang menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan zakat, Islam sangat menganjurkan zakat, dan Islam memandang zakat sebagai sesuatu yang bisa menjadi kemaslahatan kaum muslimin. Yang pertama yang saya sampaikan adalah pertama bahwa zakat adalah rukun Islam yang ketiga, sebagaimana dalam hadisnya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah pernah bersabda, bunyal islamu ala khamsin, bunyal islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas lima pilar. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, yang pertama syahadatin, yang kedua wa iqamus salah, menegakkan salat, yang ketiga wa ita'uz zakat, dan menunaikan zakat, yang keempat wasaum ramadhan, puasa ramadhan, yang kelima wa hajjul baiti liman istata ilaihi sabila, naik haji bagi yang mampu, bagi yang mampu. Kalau kita urutkan di Hanfilah, maka terdapat di sana ibadah harta yang paling besar adalah zakat. Sab salat, ibadah badan. Zakat, ibadah harta. Puasa, ibadah badan juga, dengan menahan. Kemudian yang kelima, haji adalah ibadah yang menggabung antara harta dan tubuh kita. Sehingga zakat adalah rukun Islam yang ketiga dan satu di antara pilar bangunannya yang agung. Demikian juga Allah menjadikan zakat sebagai salah satu syiar atau bukti masuk dalam Islam, dan pembayarnya berhak atas ukhuwah, atas hak ukhuwah dengan kaum muslimin, hak persaudaraan dengan kaum muslimin. Lihat dalam surat Taubah ayat 11. Wa in tabu wa aqamu as-salata wa atau az-zakata fa ikhwanukum fid-din. Apabila mereka itu bertaubat, orang-orang kafir taubat dan menegakkan salat dan menunaikan zakat, fa ikhwanukum fid-din, maka ia adalah saudara kamu seagama. Menunjukkan bahwa seorang yang ingin dikatakan ikhwan fiddin, maka minimal wajib melengkapi tiga syarat. Yang pertama bertaubat dengan mengucapkan syahadatain, kemudian yang kedua salat, yang ketiga menunaikan zakat. Orang yang tidak mau mengucapkan syahadatain maka diperangi sampai mengucapkan syahadatain. Yang tidak mau sholat juga dipotong lehernya, dipenggal. Hukumannya dipenggal, disuruh tobat, tidak mau dipenggal. Khilaf apakah kematiannya itu nanti sebagai orang kafir atau masih muslim. Demikian juga zakat. Pemerintah boleh memerangi orang yang tidak mau bayar. Menunjukkan besarnya zakat sebagai bukti masuknya ia dalam agama Islam. Demikian juga Allah menjadikan zakat sebagai sebab kemenangan dan keberuntungan serta kekuasaan di muka bumi ini. Lihat surat Al-Hajj ayat ke-41, ya. Sebenarnya Allah Subhanahu surat Malak 4-5, ya. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Surat Luqman ayat 4 dan ayat yang kelima. Orang-orang yang mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan mereka yang yakin akan adanya negeri akhirat, itulah mereka orang-orang yang Allah berikan pada mereka petunjuknya, dan itulah mereka orang-orang yang beruntung. Menunjukkan bahwa orang yang berzakat telah mengambil sebab keberuntungan dalam hidupnya. Demikian juga dalam surat Al-Hajj ayat 41. وَالَّذِي مَكَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةُ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَقِبَةُ الْأُمُورِ. Orang-orang yang jika kami teguhkan posisi mereka, kami berikan pada mereka kekuasaan di muka bumi ini, niscaya aqamu shalat, akan menegakkan shalat, wa atau zakat, menunaikan zakat, dan wa amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Walillahi aqibatul umur. Menunjukkan bahwa kemenangan kaum muslimin juga sebabnya adalah zakat ini. Bahkan yang lebih, ya, lagi kita lihat bahwa Allah menyanding kata zakat dengan salat dalam Al-Qur'an sebanyak berapa? 28 ayat. Ini kita perlu baca tadabbur Quran, ya, perlu lihat dari Al-Quran lagi. Ternyata jumlah zakat, ya, atau zakat, ya, dengan Al-Quran disandingkan itu mencapai 28 ayat dalam Al-Quran. Terkadang hanya sholat dan zakat. Terkadang tambahan iman, tambahan apa? Sholat dan zakat. Saya menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan pentingnya zakat sampai mengulang-ulang sampai 28 kali dengan menggandengkannya dengan sholat. Dengan sholat. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang yang tidak menunaikan zakat. Bisa lihat dalam surat Al-Fusilat, ya, surat Fusilat ayat 6 sampai 7. Ini bakal antum, insya Allah kita akan berterseri. Surat Fusilat ayat 4 dan sampai 7, ya, 6 sampai 7. Allah katakan, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. Katakanlah, sebenarnya aku ini hanyalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ini hanyalah manusia, ya, seperti kamu yang Allah wahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan itu hanya Allah yang Maha Esa. Maka istiqamahlah kamu dan istighfarlah kamu. Yang penting adalah ini, wa wailul lil musyrikin. Lihat ya, wailul lil musyrikin, dan celakalah orang-orang musyrik yang punya sifat alladzina la yu'tuna zakat, yang tidak menunaikan zakat, wahum bil akhiratihum kafirun, dan mereka kafir dengan hari akhirat. Demikian juga adanya hadis-hadis yang menetapkan ancaman keras pada orang yang menolak membayar zakat. Di antaranya hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah bersabda, "Man atahu Allah." Saya berikan hadisnya. Man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu musila lahu yawmal qiyamati suja'an aqra lahu zabibatani yutawwiquhu yawmal qiyamati thumma ya'khudhu bilah zamataihi ay shadqaihi Thumma yaqulu ana malikun, ana maluka wa ana kanzuka. Thumma tala hadhihi al-ayah wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawaqquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahil mirasu samawati wal ard wallahu ma ta'maluna khabir. Man atahullahu malan, siapa yang Allah berikan padanya harta, falam yuaddi zakatahu, dan tidak menunaikan zakatnya, musilalahu, maka akan ditampakkan kepadanya harta tersebut yaumal qiyamah, di hari kiamat, dalam bentuk syuja'an aqrab, ular berbisa yang kepalanya botak, kelimis kepalanya. Yang kata para ulama rahimahullah adalah ular itu semakin bisanya tajam, bisanya mematikan, semakin botak kepala ular tersebut. Tanda, ya. Silakan melihat dalam saya, cari ular yang sangat berbahaya sekali. Bisanya biasanya kepalanya lah botak, ya. Artinya gundul, ya. Enggak tumbuh rambut karena demikian kerasnya pengaruh bisa terhadap dia. Yang punya dua taring. Bayangkan bagaimana keadaannya, ya. Yang yaitawaquna yaitawiquhu yaumal qiyamah, yang ia itu membelitnya, membelitnya. Thumma ya'khudhu bilahzamatihi, kemudian mengambil atau membelit kedua rahang orang tersebut, ya, sambil mengatakan ana maluka, aku harta kamu, ana kan juga saya perbendaharaan harta kamu. Kemudian mengusapkan Nabi membaca ayat ini, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih, janganlah menyangka orang-orang yang bakhil pada karunia Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya, itu lebih baik bagi mereka, bahkan itu lebih buruk bagi mereka, ya. Semua harta yang ia bakhil, artinya semua harta yang dia enggak mau infakkan, itu akan sayutawakun, akan membelitnya, akan melitnya, ya, di hari kiamat. Dan Allah pemilik mirasus samawati al ard, dan Allah itu maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Sini kita bayangkan, ikhwan fillah, secara umum orang yang punya harta tidak menunaikan zakat hartanya, maka akan seperti ini. Bahkan lebih ngeri lagi dengan perincian yang lainnya, Rasulullah sampaikan dalam hadis yang lainnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi zahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha, tidak ada seorang pun pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan darinya haknya, zakatnya, illa idza kana yaumal qiyamati, maka jika tentang hari kiamat nanti, sufihat lahu safaihu min nar, ada lempengan-lempengan, ya, dari api neraka, lempengan besi dari api neraka, ya, fa uhmi 'alaiha fi nar jahannam, lalu digarang, ya, ini garang di atas api neraka, ya, fa yukwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu, lalu dipakai sebagai alat setrika untuk nyetrika pinggangnya, dahinya, dan punggung. Subhanallah. Na'udzubillah min dzalika. Kullama barudat, setiap kali ia dingin, uiddat lahu fi yawmin kana miqdaru 50,000. Dikembalikan lagi, dibakar lagi di neraka dan dipakai untuk menggosok badan orang yang tidak mau zakat ini. Pada hari yang ukurannya ada 50,000 tahun. Hatta yuqba bainal ibad, sampai Allah memutuskan perkara hambanya. Fayura sabiluhu, dan tapakkan jalannya. Imma ilal jannah wa imma ilal nar. Bisa ke surga, bisa ke neraka. Apa terjadi khanfina? Di alam mahsyar. Sebelum masuk neraka, sebelum dihisab, sudah disiksa dulu. Ini bahaya orang yang tidak mau bayar zakat. Dan tidak mungkin Allah berikan hukuman demikian hebatnya kecuali karena ini perkara penting dan ini perkara yang paling berat bagi manusia. Bayangkan, alhamdulillah, bila antum capek-capek setiap hari bekerja selama setahun lamanya, kemudian kena zakat 500 miliar misalnya, susah nggak demikian? Saya pernah hitungkan zakat orang sampai 500 miliar, 2,5% dari keseluruhan jumlahnya 500 miliar. Berapa itu hartanya? 2 miliar? Yang orang-orang istan, saya hitung nggak? Dibalik sama saya, kalau kan 2,5 kali kan jumlah nominal, nggak saya buat nama hasilnya, ya 500 miliar. Berapa hartanya yang hitung? 20 miliar, betul? Miliar dia punya harta, diambil 500 miliar. Kalau kita bandingkan 500 miliar dengan 20 miliar, kecil nggak? Kecil 500 miliar. Tapi kalau aku hitung uang itu 500 miliar, nggak jadi bayar zakat. Karena manusia itu yuhibbul mala hubban jamil. Manusia itu cinta sama harta. Kalau perlu jangan keluar 1,000 rupiah di kantong, kantongnya terlalu, kecuali menguntungkannya. Nah ini penyakit, ini semarak di Indonesia. Buktinya, kalau ada orang mengutangkan uang, ya emang ustaz, saya kalau mengutangkan uang, rugi saya. Rugi gak? Rugi. Bayangkan saya sekarang menginjamkan uang 5 juta rupiah, 5 juta rupiah, itu bisa beli misalnya sekarang motor Grand masih bagus, atau motor Vega ya, second. Coba kalau dibuat pada tahun depan, bisa nggak untuk beli itu semuanya? Katanya nggak bisa, kan saya bisa saja. Buktinya dulu kita punya uang, ya, zaman dulu tahun 2000 sebelum 2000, ya, itu satu dolar 20,000 rupiah. Kalau antum punya uang 2 juta, zaman berapa dolar? 100 dolar. Pakai sekarang uang itu untuk beli zaman sekarang, naik apa turun? Naik. Menunjukkan relatif. Ya, relatif apa? Kerugian tersebut. Yang saya nilai bukan itunya. Saya menilai bahwa manusia sekarang melihatnya, kalau uang keluar harus ngasih keuntungan. Ini akibat pengaruh kapitalis dan budaya ribawi yang marak di Indonesia. Sehingga orang yang bakhil-bakhil, bantu saudaranya susahnya orang gak keluar, sehingga dihitung. Akhirnya ada sekarang solusi kata mereka, supaya ini, maka hutangnya dikonversikan ke emas. Nah, ini semaraknya. Ada yang menggunakan dinar, Ada yang menggunakan emas. Sebelum masuk uangnya, uangnya 5 juta rupiah. Telepon ke toko emas, Pak, berapa harga emas sekarang? Oh, emasnya misalnya 250 ribu rupiah per gramnya. Berarti kalau gitu kamu pinjam sama saya 20 gram. 20 gram. Nanti bayarnya seharga 20 gram pada tahun depan. Berapa harga emas tahun depan? Dibayar dalam bentuk uang kepada saya kembali. Ternyata tahun depannya jadi 300 ribu itu berapa gramnya. Maka yang pinjam setengah 25 juta itu membayar berapa? 6 juta rupiah. Untuk 1 juta rupiah. Boleh gak ini? Nah, yang sedang ngaji riba kemarin. Hah? Tidak boleh. Walaupun itu memakai emas, cuma dia sebagai sarana rekayasa supaya untung dalam memberikan hutangnya. Menunjukkan bagaimana bakhilnya orang Indonesia. Apa obatnya bakhil ini? Obatnya adalah belajar membayar zakat. Kemudian Islam juga mensyariatkan untuk memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Kata beliau, "Umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ مِنِّي عَصَمُ مِنِّي دِمَاهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. Ini hadis. أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسِ. Umirtu an uqatilan nasa. Aku diperintahkan. Siapa memerintahkannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. An uqatilan nas, untuk memerangi manusia. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Sampai mengucapkan syahadatin wa yuqimus salat, menegakkan salat. Wayutuz zakah, dan menaikkan zakat. Fa'in fa'alu dhalika, dan jika berbuat demikian, asamu minni dimahum, maka akan terjaga dariku harta mereka. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Apa itu hak Islam? Mungkin karena dia murtad, atau karena dia itu laki-laki sudah menikah berzina, atau membunuh jiwa muslim dengan sengaja, atau dia memberontak kepada penguasa muslim, dan sebagainya. Juga yang tidak sholat dan tidak membayar zakat dan hisab mereka. Perintah kepada Nabi juga perintah kepada umatnya. Jadi minta untuk mendakwahkan manusia untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasul, bertauhid. Tidak akan sholat, menaikkan zakat, maka nanti terjaga darahnya. Jadi kita lihat bagaimana Islam memandang bahwa kita harus coba membuat masyarakat, membuat orang lain itu sadar akan Islam, dan bukan untuk menghancurkan mereka. Bukan untuk menghancurkan mereka. Dan ini menunjukkan bahwa sikap sebagian kaum muslimin yang gegabah main bom, ya, ini sudah menyisihi syariat Islam. Nabi diminta untuk memerangi orang kafir supaya masuk Islam, bukan supaya mereka hancur binasa. Kalau mereka yang ngebom itu merasa bahwa Indonesia sudah kafir semuanya, dan saya yakin kalau masih mengatakan muslim tidak akan membunuh kaum muslimin, maka tentunya yang mereka harus kerjakan adalah mendakwahi bagaimana supaya mereka masuk Islam kembali, bukan menghancurkan mereka. Dan inilah yang kita kerjakan. Kita mencoba untuk mendakwahi semua orang Indonesia kalau bisa untuk kembali kepada Islam yang benar. Yang sudah kafir dibuat tobat sadar lagi, ya. Yang sudah ahli bid'ah dibuat hilang bid'ahnya, yang ahli maksiat dibuat jadi taat, yang taat dibuat sempurna lebih taat lagi. Sini yang penting adalah bagaimana Islam menjadikan wa yu'tuz zakah menjadi, ya, satu kriteria melihat orang ini boleh enggak diperangi atau tidak boleh diperangi. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian besar dalam masalah zakat ini dengan menjelaskan hukum-hukumnya secara detail, sehingga Imam Ibn al-Athir dalam kitabnya Jami'ul Usul yang kemudian diringkas oleh seorang ulama Hindi India dengan judul Kanzul Umal, ya, memuat dalam kitabuz zakat saja lebih dari 110 hadis. Jadi kalau antum ingin menghafal tentang hadis zakat, baca kitab Jami'ul Usul, ya, akan dapatkan 110 lebih hadis tentang zakat, menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap masalah zakat yang sekarang ini banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Kalaupun mereka itu mengadakan kampanye zakat, zakatnya diambil yang paling gampang, paling menguntungkan, yaitu zakat profesi. Gampang gak itu? Gampang, asal kata direkturnya oke, potong 2,5%, selesai udah, gak usah ngitung lagi. Zakat apa? Profesi yang kadang-kadang kita namakan pajak liar. Karena apa? Karena orang yang punya gaji 2 juta rupiah, anaknya 3, harus dipotong 2,5%. Yang kedua, yang mencapai nisab, ya, zakat sekarang ini kalau menggunakan emas berapa juta? 30-an juta. Ya, maka siapakah yang punya gaji di atas 30 juta? Sangat sedikit, segan. Sehingga sebagian teman di Solo ada yang mengeluhkan, ustaz saya itu pegawai, asal pegawai, hanya pegawai kebersihan atau ini, dikenai zakat 2,5% dari gaji yang saya dapatkan. Lalu gimana kalau kamu satu bulannya menghabiskan semua gajinya? Berarti kamu utang dong zakatnya. Ini yang kita sayangkan. Insyaallah kita lihat bagaimana hukumnya pada hal-hal yang berikut insyaallah taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan zakat pada syariat sebelum Islam. Jadi zakat ternyata bukan hanya ada pada kaum muslimin, namun juga ada pada syariat sebelum Islam. Di antaranya Allah jelaskan dalam kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Ya'qub. Dalam surat Al-Anbiya ayat 73, Waj'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, dan kami jadikan mereka, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, sebagai pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat, dan kami wahyukan kepada mereka untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Wa iqamas shalah, dan menegakkan salat. Wa ita'az zakah, dan menunaikan zakat. Wa kanu lana 'abidin, dan mereka itu hanya beribadah kepada kami saja. Menunjukkan bahwa zakat sudah ada pada zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, bahkan juga ada pada Bani Israel. Pada Bani Israel, lihat ayat berikut ini. Wa id akhadna mithaqa bani Israel la ta'buduna illallah, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian bani Israel, isinya la ta'buduna illallah, jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Wadil qurba, dan kepada kerabat. Wal yatama, dan anak yatim. Wal masakin, dan anak dan orang-orang miskin. Wa qulu linnasi husna, dan kalau ngomong sama orang, ngomong yang baik baik. Wa qimus salata wa atuz zakah, lihat. Wa qimus salah wa atuz zakat, negakkan salat dan naikkan zakat. Tsumma tawallaitum, kemudian mereka berpaling. Illa qalilan minkum, kecuali sebagian daripada kalian. Wa antum mu'ridun, dan kalian dalam keadaan berpaling, enggak suka. Menunjukkan sudah ada ibadah zakat pada masa-masa terdahulu, namun mungkin perinciannya tidak mesti sama dengan perincian dalam Islam. Sama dengan sholat, sudah zaman dahulu kala, namun beda tata caranya. Kalau dulu Nabi Musa 50 kali dalam sehari, kita 5 kali sehari, sama dengan 50 kali sholatnya mereka. Subhanallah ya. Orang Islam ini dikasih kemudahan-kemudahan, namun karena dimudahkan, akhirnya mempermudah semua. Saya seorang guru di pondok pesantren, ketika saya itu kejam sama anak-anak, anak itu semangat, lurus, militan. Ketika saya buat kemudahan-kemudahan mulai, enak, keenakan apa dengan kemudahan yang ada, sehingga akhirnya banyak ngeluh, banyak ini dan banyak. Demikianlah jiwa manusia, semakin tekan, semakin kuat, dan semakin dikendorkan, semakin kendor. Sama dengan kisah sebagian daerah, ketika mereka dakwah ditentang oleh masyarakat, mereka semangat, berani korban, berani macam-macam. Ketika masyarakat mengangkat mereka sebagai anggota takmir bagian dakwah, mereka tidak ngaji lagi. Semangatnya langsung hilang. Ketika enggak ada ustaz, mereka masuk dari jauh-jauh naik sepeda ontel ya, untuk ketemu ngaji sama ustaz. Begitu ustaz pindah ke daerah mereka, ngajar di sana, enggak ada yang ngaji. Ini masalah yang kayaknya menimpa banyak kita, karena kita memang ngajinya itu masih bersifat hiburan. Bersifat hiburan. Kalau ustadznya itu sering ketemu, biasanya tidak menghibur. Kenapa? Bosan. Kalau ustadznya jarang ketemu, biasanya apa? Menghibur. Makanya banyak daerah saya lihat, ya enggak? Ketika ustadznya enggak ada, semangat-semangat. Ketika sudah ada ustadz yang nongkrong di sana, yang tinggal di sana, ngajak mereka untuk belajar yang baik, banyakkan pergi. Alasannya ustadz wah sibuk, ustadz banyak pekerjaan dan lain-lainnya. Saya punya acara dan macam-macamnya. Padahal dulu semua bisa di singkirkan untuk bisa belajar ketika apa? Ada tantangan. Ini bahaya ya. Ini namanya berjuang karena apa? Tantangan. Enggak ada tantangan, tidak berjuang kembali. Di sini kita lihat bahwa ternyata orang-orang dahulu juga memiliki ibadah sholat, ibadah bagi zakat, dan juga ibadah puasa. Ibadah puasa. Demikian Nabi Isa alaihissalam juga menyampaikan dengan menyampaikan sendiri bagaimana Allah sampaikan dalam firman-Nya, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati wa dumtu hayya. Dan Allah menjadikan aku mubarakan, penuh barokah dimanapun aku berada. Ini masya Allah ya, kalau orang seperti ini canggih nih. Di mana ia berada, yang ngasih barokah sama Allah. Artinya ngasih kemajuan dan kemudahan bagi orang lain. Wa awsani bis salat, dan awsani bermakna amarani, dan merintahkan aku untuk salat, untuk zakat selama aku masih hidup. Berarti dalam agama Nasrani harus ada zakat di sana. Zakat di sana. Juga Allah memuji orang-orang yang menunaikan zakat. Dalam firman-Nya, rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan juga tidak jual beli. Ada dua ungkapan, ada tijarah, ada apa? Jual beli. Jual beli lebih umum daripada tijarah. Jual beli transaksi. Jual beli. Tijarah adalah mata pencaharian. Mata pencaharian. Artinya kalau orang berdagang terus namanya apa? Tajir. Tapi kalau orang yang hanya membeli sekali-kali namanya apa? Baik. Ya, namanya apa? Baik penjual. Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mendirikan sembahyang atau salat, dirikan apa? Salat. Dan membayar zakat. Mereka takut pada satu hari yang goncang hati dan penglihatan. Hari kiamat nanti. Kemudian apakah ini hanya khusus untuk orang yang berdagang dan jual beli saja? Tidak. Ini ala sabilil ghalib. Biasanya yang lalai itu orang yang dagang dan jual beli. Sekarang banyak orang yang di kantor pun lalai dengan apa? Sholat dan zakat. Demikian juga bahwa zakat termasuk sebab masuk ke dalam surga. Kita agak ringkas sedikit ya. Kemudian yang mungkin perlu kita ketahui bahwa zakat ternyata sudah diperintahkan Allah sejak masih di Mekah. Sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Namun tata cara nisab, persen yang dikeluarkan, ini baru dijabarkan di kota Madinah dengan dalil yang pertama hadis ayat ya, surat An-Naml. Ini surat Makkiyah. An-Naml surat apa? Makkiyah. Artinya surat yang turunnya di kota Mekah sebelum hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah. Tasin, tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. huda wa busra lil mu'minin alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ini ada tambahan apa? Wa yu'tuna az-zakat sebagai sifatnya kaum mukminin, dan itu adanya di mana? Di kota Mekah ketika ayat turunnya. Dan barulah ya, ada ketentuan nisab, ketentuan nisab dan aturan rinci zakat setelah Nabi pindah ke kota Mekah. Sehingga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan yang benar zakat diwajibkan di Mekah menurut pendapat para ulama yang sahih, namun penentuan ukuran nisab dan harta zakat serta ahli zakat diturunkan di kota Madinah. Inilah beberapa sisi yang menunjukkan pentingnya zakat dalam kehidupan seorang muslim, karena Islam telah memberikan perhatian besar kepada zakat ini. Di sana ada tujuan syariat yang perlu kita ketahui, atau maqasid syariah yang perlu kita ketahui supaya kita bisa melihat, bisa memandang apakah satu keputusan ini zakat atau tidak zakat itu sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Yang pertama adalah mewujudkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan adanya zakat adalah dalam rangka untuk mewujudkan ubudiyah kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah dan menunaikan kewajiban-kewajibannya. Dalilnya banyak sekali, di antaranya waqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Demikian juga dalam ayat lainnya, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang bisa memakmurkan masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menegakkan salat, menaikkan zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat-sifat pemakmur masjid. Pertama, iman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua, negakkan sholat. Karena yang tidak negakkan sholat tidak akan ke masjid untuk memakmurkan masjid. Juga menaikkan apa? Zakat. Menaikkan zakat. Bahkan orang yang berzakat juga termasuk yang dapatkan keutamaan, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Coba ya khanfullah, saya ajak antum untuk tadabur Quran. Coba antum yang punya Quran digital ya, lihat ayat la khaufun alaihim walahum yahzanun, kumpulkan. Nanti akan tampak sifat-sifat orang yang dapatkan keterangan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nanti akan tampak jumlahnya berapa gitu. Kemudian antum lihat siapakah orang yang tidak mendapatkan ketakutan dan kesedihan di muka bumi ini. Di antara adalah innal ladzina amanu wa amilus salihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan menunaikan salat, menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada khaufun 'alaihim, tenang orangnya, aman ya. Kaya aman, miskin aman, lagi kaya bahagia, miskin pun bahagia. Inilah orang-orangnya. Saya ajak antum semua untuk itu. Demikian juga kalau antum lihat ingin beruntung di dunia, lihat dalam Al-Quran kata-kata beruntung. Dicek siapakah yang beruntung. Kemudian antum lihat diri antum sendiri. Apakah saya termasuk orang-orang yang beruntung atau belum? Nanti antum bisa dapatkan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang sekarang membuat buku khusus ayat-ayat yang ada ya ayyuhalladzina amanu saja. Dikumpulkan sama aja sejak Al-Baqarah, cari yang ada ya ayyuhalladzina amanu, dikumpulkan satu-satu. Kemudian dilihat tafsirnya. Tafsirnya. Jadi buku. Jadi namanya Nida'ur Rahman ila ahli iman. Panggilannya Allah kepada orang yang beriman. Yang orang Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Artinya kan fulan, kita ini masih jauh daripada Al-Quran. Al-Quran masih mahjura. Ya. Padahal kalau kita mau, ya, itu antum bisa mendapatkan banyak hal dari Al-Quran dengan cara yang sederhana. Karena antum punya Al-Quran apa? Digital, tinggal dicantumkan nama apa? Ada terjemahnya juga. Tinggal misalnya cari iman, keluar semua ada iman. Gitu. Kemudian tentang zakat, ya. Aqamus shalat wa atuz zakat, nanti keluar 28 ayat tersebut, ya, yang ada padanya lafaz aqamus shalat wa atuz zakat. Ini caranya kita melihat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa apa namanya Allah nyampaikan tentang beberapa ayat, ya, misalnya as-sabru, misalnya buat as-sabru, berapa ayat dalam Al-Quran itu ada kata-kata sabar, dan dilihat kemudian tafsir ayat-ayat tersebut akan dapatkan faedah sangat banyak sekali. Yang kedua, zakat diberikan oleh kita atau disyariatkan dalam rangka untuk mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zakat itu disyariatkan oleh Islam dalam rangka untuk membina kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Padahal dengan kita bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya. Dan mensyukur nikmat apa hukumnya? Wajib. Hukumnya apa? Wajib mensyukuri nikmat, sebagaimana hukumnya haram mengkufuri nikmat. Kata Imam As-Subki, Imam Taqiyuddin As-Subki ini jadi musuhnya Ibnu Taimiyah. Artinya pernah musuh itu Taimiyah dan sempat ya, terjadi dialog dengannya. Ulama madzhab Syafi'i, pengarang kitab Tabaqat As-Syafi'iyah. Kata beliau, Imam As-Subki ini, di antara makna yang terkandung dalam zakat adalah mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Ini berlaku umum pada seluruh taklif, beban syariat agama, baik yang berhubungan dengan harta maupun badan. Kenapa demikian? Karena Allah Ta'ala telah memberikan nikmat kepada manusia pada badan dan harta. Mereka wajib mensyukur nikmat-nikmat tersebut. Mensyukur nikmat badan dan mensyukur nikmat harta. Hanya saja terkadang ya, kita mengetahui hal itu merupakan syukur nikmat badan atau syukur nikmat harta, dan terkadang kita bimbang padanya. Zakat termasuk dalam kategori ini. Zakat ikhwan fillah, kalau kita melihat zakat fitrah, dia adalah dalam rangka syukur dengan apa? Nikmat badan. Dengan nikmat badan. Lain dengan zakat apa? harta, maka ia kepada harta. Jadi tujuan kita atau tujuan syariat untuk mewajibkan zakat adalah mereka untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga membayar zakat adalah pengakuan terhadap kemurahan dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini apa? Pada kisah tadi yang saya sampaikan tadi bahwa ada seorang pengusaha, pedagang yang kita hitung jumlahnya ini ada setengah miliar. Saya ngomong sama dia, Pak, enggak berat, Pak. Setengah miliar ini dibuang. Nah, gitu. Jawabannya itu kan hartanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Akbar. Nikmat kalau semuanya begitu. Ya. Mungkin ustadznya belum tentu bisa seperti itu. Tidak mesti kita ini sekarang kalau Allah berikan harta banyak bisa kuat bertahan istiqomah, enggak mesti. Orang ini masya Allah setengah miliar dia ini hartanya Allah, ya, dan saya akan keluarkan semua setengah miliar. Kemudian yang ketiga, tujuan daripada Allah untuk mensucikan pembayar zakat dari dosa. Mensucikan pembayar zakat dari dosa dan juga mensucikan harta. Mensucikan apa? Harta. Dalilnya adalah khut min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah dari sebagian harta mereka zakat. Fungsinya tutahhiruhum, mensucikan mereka atau membersihkan mereka, wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka. Wa shalli alaihim, dan doakanlah mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena doa kamu itu akan membuat ketenangan pada mereka. Sini sebagai telah mengatakan adanya sunnah kita untuk membaca, mendoakan orang yang ngasih kita zakat. Baik sebagai amil atau sebagai orang yang mustahik zakat. Doanya adalah mohon barokah kepada harta dan keluarga orang yang membayar zakat tersebut. Boleh maka bahasa Indonesia atau maka bahasa Arab. Allahumma barik di fulan wa ahlihi, selesai. Nah, di kampung-kampung biasanya kalau zakat kemana? Pak Kiai. Ya. Kenapa? Kayaknya karena ingin didoakan olehnya. Padahal Kiainya sudah punya mobil misalnya. Sudah kaya. Kita katakan bahwa Kiai boleh nerima namun tidak boleh menggunakannya. Ya. Boleh nerima sebagai wakil nanti diserahkan kepada kaum fakir miskin dan mustahik zakat. Kemudian ikhwan fillah, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, sesungguhnya kewajiban membayar zakat dalam ayat berkaitan dengan hikmah pembersihan dari dosa-dosa yang ada. Yang keempat, membersihkan muzakki dari sifat bakhil dan kikir. Imam Al-Kasani, seorang ulama madhab Hanafi, cukup terkenal. Pengarang kitab Badai Sona'i wa Tartib As-Syara'i. Sesungguhnya zakat, kata beliau, sesungguhnya zakat membersihkan jiwa pembayarnya dari kotoran dosa dan membersihkan akhlaknya dengan akhlak kedermawanan dan kemurahan hati, juga membuang sifat kekikiran dan kebakhilan karena tabiat jiwa sangat menyukai harta benda. Yuhibbunal mala hubban jamma. Jadi kalau demikian, kita kalau ingin membina jiwa kita, maka jangan lupa dengan zakat, Zakat bisa membuat orang berlatih ya, untuk membuang sifat-sifat kikir tersebut. Juga zakat dapat membiasakan orang menjadi murah hati, melatih menunaikan amanat, dan menyampaikan hak-hak kepada pemiliknya. Di sini hikmahnya cukup besar sekali, alhamdulillah, dengan zakat. Ya, antum itu ketika dapatkan 500.000, maka antum akan berusaha untuk menunaikan amanat ini supaya sampai kepada mustahiknya. Maka terlatih untuk menunaikan amanat. Juga ketika menyampaikan, juga terlatih menyampaikan pada hak-hak yang pas padanya. Tidak ngasih sembarangan. Ada orang punya zakat, ngasih ke bapaknya saja. Ini salah. Bahkan kata Ibnu Mundzir, sepakat para ulama mengatakan tidak boleh memberikan zakat kepada istri yang menjadi hal-hal yang ia wajib menafkahinya. Hanya bagaimana bila istri punya hutang pribadi, bukan hutang keluarga. Misalnya dia nanggung hutang orang tuanya. Boleh enggak sang suami ngasih zakat kepada sang istri? Paham ya? Kebutuhan istri tidak boleh diambil dari uang zakat. Namun bila kemudian dia punya hutang-hutang, mungkin hutang turunan, bapaknya meninggal, dia ahli waris menanggung hutang orang tuanya, maka sang suami yang rajih, kata Syekh Ibnu Utsaimin, dibolehkan menyerahkan harta zakatnya kepada sang istri untuk membayar hutang-hutang tersebut. Kita coba nanti mudah-mudahan pada percobaan berikutnya kita ambil beberapa pembahasan fikih-fikih zakat yang lebih praktis lapangan, yang itu berkenaan dengan kehidupan kita sehari, insyaAllah ta'ala. Kemudian yang kelima, ya kan filah, membersihkan harta zakat, betul. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mau memakan harta zakat. Apa alasannya? Kata Nabi, li'annahu min awsakhi an-nas. Karena itu dari hal-hal yang kotor, katanya. Sehingga semua Bani Hashim, Ahlul Bait, tidak boleh menerima uang zakat. Dan tidak boleh memakan harta zakat. Namun sekarang habaib, orang paling semangat ngambil uang zakat. Susah. Kalau mau pengajian harus nyiapkan uang 10 juta. Bahkan kemarin di Solo ada mengundang seorang habib bisa menghabiskan uang 27 juta hanya satu malam saja. Ya. Paling pol-polnya badai sapi jam 10 malam. 3 jam atau 4 jam. Ya. Isinya apa? Hanya latihan selawatan. Bayarnya apa? 27 juta rupiah. Subhanallah. Ya. Orang semangat dalam kebid'ahan demikian hebatnya. Ya. Dan kita yang dalam keadaan sunnah demikian menyedihkannya. Kita lihat di khanfilah, kita orang yang senang dengan sunnah terkadang tidak punya semangat membela sunnah-sunnah supaya bisa semarak kemana-mana, padahal ahli bid'ah ala dalalatihim semangat untuk itu. Oleh karena itu, antum semua ikhwan fillah, berusahalah untuk belajar yang baik, sehingga di mana antum bisa menyampaikan dakwah, sampaikan. Dalam rangka untuk nusratu dinillah, untuk membela, memenangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. In tansurullaha yansurkum. Bila kamu ingin Allah tolong, maka tolonglah agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. latihan. Sekarang nanti di kampung antum khatibnya berhalangan hadir, antum maju untuk khutbah, bisa. Ketika di kampung itu ada kesempatan untuk kultum, antum maju untuk menyampaikan apa? Pada masyarakat, pentingnya Islam, pentingnya apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Islam sangat jauh daripada ajaran yang benar dewasa ini. Demikian juga membersihkan hati orang miskin dari hasad dan iri hati kepada orang kaya. Dan bila orang-orang miskin tidak ada hasad kepada orang kaya, aman gak hidupnya? Aman. Ini orang kaya katanya gak paham. Kalau di Jawa ada namanya pagar mangkok, istilah mereka orang Jawa. Pagar apa? Mangkok. Mager rumah dengan mangkok. Maksudnya antum itu jangan apa bakhil-bakhil ngasih tetangga-tetangga itu. Entah makanan, entah apa, misalnya ada anak yang sakit, kasih uang. Orang yang sakit dibantu dengan harta atau dengan apa, dikasih oleh-oleh, ya enggak? Ternyata itu bisa menjadi pagar rumah kita. Tidak usah punya satpam. Tidak usah punya satpam, rumah kita terjaga. Terjaga rumah kita. Dan terbukti. Orang yang saya sampaikan tadi itu punya mobil 4 atau 5. Enggak punya satpam. Rumahnya tanpa ada satpam, tapi dia setiap bulan itu ngasih beras ini 25 kilo tetangga sebelahnya, ini 25 kilo. Ini uang 100 ribu. Di rumahnya semua di kasih apa? Uang, kecuali yang kaya ngasih sama dia. Aman rumahnya. Pom bensinnya pun demikian. Zakatnya sama aja di bagi-bagi di pom bensinnya di. Tetangga-tangga pom bensin dikasih zakat sama aja. Aman pom bensinnya. Jadi subhanallah, ya enggak? Ternyata tanpa kita duga-duga, Islam memberikan apa ibadah zakat ini ternyata semuanya maslahatnya kepada yang bayar zakat. Itu pertama kali. Yang kedua kali orang yang dikasih zakat terbantu. Dan alangkah indahnya bila yang miskin menghormati yang kaya menyayangi yang miskin. Kemudian juga menghibur dan membantu orang miskin. Saya bayangkan di khanfilah bila ada orang miskin sampai rumah kita. Orang kaya ada bakso lewat, dipanggil makan bakso. Sebelahnya lah, lihat, diam saja sekali. Atau lagi yang lainnya kita panggil, kita makan, dia bengong saja di sebelah. Terus begitu kira-kira. Muncul enggak ada hatinya marah-marah? Keterlaluan ini katanya. Dan lain sebagainya. Tapi kalau antum itu ngasih zakat, kepada dia setahun sekali, sedekahnya jalan terus kepada mereka, maka akan timbul penghormatan kepada orang yang membayar zakat tersebut. Demikian hebatnya ya ibadah zakat ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai rukun Islam yang ketiga, karena ia sangat berguna bagi pribadi dan juga keutuhan masyarakat. Demikian juga zakat itu bisa menumbuhkan perekonomian Islam dalam banyak sisi. Banyak sisi. Yang pertama, bisa mengentaskan kemiskinan, atau paling enggak bisa menekan angka kemiskinan. Yang kedua, bisa juga dengan menumbuhkan keamanan di sana. Dan daerah yang aman biasanya akan gampang maju ketimbang daerah yang tidak aman. Daerah yang banyak pencurinya, karena iri sama orang kaya dicuri dan lain sebagainya, akan sulit tumbuh perekonominya daripada orang yang punya keadaannya itu aman, tenteram. Demikian juga dengan adanya zakat ini, akan muncul di sana orang-orang yang akhirnya nanti memiliki kesetiakawanan, rasa solidar kepada orang lain, yang nanti akan bisa timbul mahabbah, kecintaan, dan ini juga akan membuat ia jujur dalam berusaha dan banyak membantu usaha orang lain, sehingga akan muncullah ekonomi Islam yang kuat. Kemudian yang juga adalah dakwah ilallah. Dakwah ilallah juga akan bisa dilalui dengan cara kita membayarkan zakat, karena ialah dakwah bilhal, dakwah dengan tingkah laku. Bahwa Islam demikian indah mendakwahinya. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW ketika memberikan kepada pembesar Quraisy onta, ada yang 100, ada yang sekian, membuat mereka akhirnya mau mendengarkan dakwah Islam, dakwah yang mulia ini. Dan antum bisa gunakan zakat untuk mengajak orang-orang miskin, orang fakir, untuk mau mendengarkan ajaran Islam. Demikian banyak manfaat dan hikmahnya yang saya sampaikan di sini, ada 30 lebih. Saya enggak sampaikan pada hari ini, dan insyaallah dengan antum membaca makalah sudah cukup. Ya. Ada makalah saya telah buat sekitar 30 lebih faedah dan hikmah daripada zakat yang disampaikan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Demikian ikhwan fillah pada sesi kita hari ini, dan insyaallah ta'ala pada pertemuan bulan Juli kita ambil pembahasan tentang bagaimana syarat zakat dan bagaimana cara kita membayar zakat harta yang mungkin di antara kita sudah berhak, sudah punya kewajiban untuk membayar zakat harta tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkannya, dan semoga kita semua bisa mengamalkan Islam satu persatu dengan cara yang benar sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Baik, kita buka sesi tanya jawab sampai zuhur. Zuhur jam 12 lewat kurang seperempat. Ya. Yeah. Apakah orang yang sering mengeluarkan zakat, sedekah, infak dan sebagainya masih tetap wajib zakat? Dilihat kalau sedekah infaknya sampai membuat ia tidak punya harta senisab, tidak wajib zakat lagi. Saking banyaknya sedekah sampai-sampai di rumahnya tidak punya harta melebihi satu nisab misalnya, maka ia tidak kena zakat. Namun bila masih memiliki harta melebihi nisab, nisab adalah ukuran standar zakat, kalau emas itu 85 gram kalikan dengan harga emas sekarang, perkiraan saya sekitar 30 jutaan, maka ia bila mencapainya wajib zakat setahun sekali, dan bila tidak sampai maka tidak wajib zakat. Contohnya misalnya nisabnya kambing itu 40 ekor kambing. Kalau antum misalnya punya kambing 41, kemudian oleh antum disedekahkan 2, tinggal berapa? 39. bukan dalam rangka takut bayar zakat, maka antum tidak kena zakat. Kalau antum punya 50 ekor kambing, antum sedekahkan 9-nya, antum sedekahkan 9 ekor kambing, masih kena kewajiban zakat karena melebihi nisab. Jadi ukuran nisab untuk zakat. Dan namanya sedekah, infak itu adalah ibadah tersendiri, tidak sama dengan zakat. Zakat itu wajib, sedangkan infak sedekah ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Dulu kayaknya pernah saya sampaikan ya, bedanya infak sama sedekah sama zakat. Pernah belum? Bedanya sedekah, infak dan apa? Zakat. Ada yang tahu? Ada yang tahu enggak? Bedanya kalau zakat secara hukum hanya punya satu hukum, yaitu wajib. Enggak ada yang lainnya. Kalau dia sedekah ada dua kemungkinan, bisa wajib, bisa apa? Sunnah. Tergantung jenis sedekahnya. Kalau sedekahnya suami kepada istri, hukumnya apa? Wajib. Bapak sedekah membiayai anaknya, hukumnya apa? Wajib. Sedangkan infak itu ada infak yang haram, ada yang tidak haram. Masuk lima jenis infak. Ada infak yang haram, infak yang makruh, infak yang mubah, infak yang sunnah, infak yang wajib. Kenapa? Karena orang kafir pun yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Mereka pun menginfakkan hartanya, kata Allah Subhanahu, menginfakkan apa? Hartanya untuk mencegah manusia dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi infak lebih umum. Infak lebih umum, mencakup semua yang kita keluarkan. Kalau kita untuk yang haram, misalnya membuat diskotik, maka haram infaknya. Kalau infaknya dipakai untuk acara konser, peringatan 17 Agustus misalnya, yang nanti ada kemungkinan sama dengan peringatan nuzulul Quran. Nggak tahu gimana, kalau dulu ada di sana di Jawa ada namanya tarikatan ya. Jadi kalau malam 17 itu tidak tidur, ada main gaple, ada main apa, pokoknya nggak tidur katanya. Nanti kalau ketemu dengan nuzulul Quran yang sama-sama nggak ada dalil perayaannya, jadinya apa nggak tahu saya. Kalau iya untuk hal-hal yang makruh, maka hukumnya makruh, dan bila yang maka dimubah, dan seterusnya. Jelas bahwa ini secara hukum. Ketentuannya, kalau zakat hartanya tertentu dan jumlahnya apa? Tertentu dengan cara tertentu. Sedekah bebas, melihat kepada keadaan, uruf dan keinginan pemberinya. Kalau yang wajib, misalnya nafkah kepada keluarga, sedekah kepada keluarga, itu hukumnya wajib. Itu pun sampai batas umumnya masyarakat menyukupi kebutuhan keluarganya. Selebihnya sunnah. Kalau infak, bebas tanpa ada ketentuan yang tertentu. Sini kita lihat bahwa banyak beda antara zakat, infak dan sedekah. Penggunaannya juga beda. Kalau infak hanya untuk 8, kalau zakat untuk 8 asnaf. Kalau sedekah untuk fakir miskin dan lain-lainnya. Atau keluarga sendiri, kerabat dan lain sebagainya. Kalau infak bebas. Infak bebas. Baik. Kemudian cash dan kredit beda harga, bagaimana yang benar? Yang benar sama, dua-duanya benar semua. Benar semua duanya. Kes ya benar, yang ini juga benar. Tidak ada masalah sama sekali. Hukumnya boleh semua. Dengan ketentuan dalam kredit, ya, tidak ada akad lain di sana dan tidak ada pelanggaran syariat lagi yang lain di sana. Setelah saya bahas dulu tentang hal ini. Kenapa demikian? Karena kredit pada dasarnya boleh. Seperti saya misalnya membeli laptop ini kepada seseorang dengan angsuran setahun lamanya, selesai, boleh. Namun kalau sampai kepada yang ada sekarang ini yang dicampur dengan macam-macam, misalnya di dealer, ya, antum beli motor kredit, kemudian oleh dealer diambillah BPKB-nya sebagai jaminan sampai apa? Lunas pembayaran, nggak gitu? Ini nggak boleh, nah, karena ia telah membuat pembeli tidak mampu menjual barangnya lagi, karena ia telah menggabung dua akad, akad gadai dan akad jual beli, nah, menggabung dua akad adalah akad jual beli. Dan kena hadis bai'atin fi bai'ah. Transaksi gadai sendiri, itu transaksi sendiri, dan jual beli angsuran juga sendiri. Dan ketika digabung, ini halal, ini halal. Digabung, sehingga akhirnya pemilik motor ini tidak mampu memanfaatkan penuh kendaraannya. Ya. Kalau aja mau jual kira-kira bisa enggak? Enggak bisa jualnya. Ya. Kalau menjual mesti lebih murah atau jatuh karena apa? Enggak ada BPKB-nya. Dan terikat terus dengan dealer tersebut sampai selesai membayarnya. Padahal jual beli adalah akad permanen di mana ketika selesai akad jual beli pindah ke pemilikan. Sehingga motor milik pembeli hanya pembeli punya hutang kepada dealer yang dia angsurkan oleh dia. Kemudian pembeli ini punya hak untuk menjual kendaraannya sesuai dengan kehendak yang dia inginkan. Ini sudah pelanggaran syariat. Yang kedua, bila kemudian tidak mampu membayar pada waktunya sebagai denda, sebagainya gak ada denda. Denda tidak boleh karena hutang dengan tambahan denda hukumnya apa? Ribawi. Namun kena yang keempat. Nah, yang keempat bila namanya ada penalti. Ya. Ada apa? Penalti. Apa enggak penalti? Itu loh kalau teman bola itu 12 pas kan penalti. Nah. Ada penalti. Artinya kalau sampai tidak mampu bayar pada waktu terakhir, barang di mana? Digondol barangnya diambil. Ya, misalnya antum sudah tinggal 2 bulan lagi enggak mampu membayar. Ya, pada akhir batas penaltinya maka langsung ditembak gol, hilang barangnya. Ini juga pelanggaran apa? Syariat. Kupon undian gimana hukumnya? Kalau kupon undian porkas atau togel, hukumnya apa? Haram, perjudian. Dan bila antum membeli kuponnya, maka antum itu haram karena perjudian. Namun bila antum beli barang, dapat kupon, dan tidak mempengaruhi harga barang, maka diperbolehkan. Kenapa? Yo, yang ngaji kemarin qarar. Atau aja ngantum? Masalah qarar ngaji ya? Hah? Coba jawab nih. Apa hukumnya? Undiannya ini. Undiannya ini dibolehkan karena tidak ada qararnya. Yang ada adalah kalau antum dapat hadiah, antum untung. Kalau antum enggak dapat hadiahnya, antum tidak rugi. Jadi selama akad tersebut antara untung dan tidak rugi, maka diperbolehkan, karena tidak ada spekulasi yang sumbernya dari hal yang tidak jelas. Paham ya? Misalnya antum beli di supermarket, kalau setiap pembelian 50.000 rupiah dapat kupon satu, terserah harganya juga gak pengaruh. Dan antum membeli bukan niat karena ingin dapat kuponnya, karena inna ma'al bin niat. Kalau antum itu beli banyak-banyak supaya dapat kupon yang banyak, ya, antum berarti membeli kupon tersebut, maka hukumnya tidak boleh, karena antum akan kecewa ketika gak dapat hadiah. Namun bila antum tidak sengaja, artinya sengaja membeli barang, dapatkan hadiah, kuponnya kemudian ditulis, di kota, kemudian dia undi sama mereka, dapatkan apa? Hadiah, ambil hadiahnya dan halal insyaAllah ta'ala, sebagaimana dijabarkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh dalam ceramahnya Al-Qimar. Ceramahnya yang berjudul Al-Qimar. Beli produk A, gratis produk B. Bolehkah cara ini? Boleh. Boleh. Ya. Karena ia termasuk hadiah ataupun dapat dikatakan sebagai apa? Diskon pembelian. Beli sabun 2 dapat 3. 3 biji dibolehkan. Dibolehkan karena jelas semuanya. Jelas semuanya. Adakah batasan dalam mengambil keuntungan dagang? Hukumnya tidak ada batasan secara pasti, namun ya, bila kita membohongi pembeli hukumnya haram. Ya, namun bila terjadi transaksi karena barangnya langka atau pembelinya menginginkan betul barang tersebut, yang timbul negosiasi akhirnya membeli 3 kali lipat daripada harga antum beli, maka hukumnya apa? Boleh. Namun bila antum orang bodoh, enggak tahu harga, antum mahalkan sekali, maka sang pembeli punya hak namanya khiyar ghabn. Khiyar ghabn yang seyogianya dulu pernah kita ingin sampaikan namun belum jadi, ya. Mudah-mudahan setelah fikih zakat kita akan bahas lagi tentang jual beli hubungan dengan khiyar dan yang lain sebagainya. Namun kata Syekh Muslimin, yang terbaik adalah orang yang menjual dengan baik dan membeli dengan baik. Kata Rasulullah rahimallahu mar'an samhan idza ba'a samhan idza ishtara. Allah merahmati orang yang mudah bila menjual, mudah bila membeli. Kalau nawar jangan kebangetan, kalau ngasih tawaran jangan terlalu tinggi. Itu yang benar. Bolehkah menjual dengan harga di bawah harga pasar atau sebaliknya? Boleh. Boleh. Asal orang yang beli tahu harga pasarnya. Orang tahu harga pasarnya ini 5 juta, antum jual 4 juta juga boleh. Bahkan antum boleh menjual barang di bawah harga antum beli. Namanya jual apa? Jual rugi. Tapi untung. Ini juga sekarang diperhatikan oleh sebagian orang, sebagiannya pengusaha atau pedagang-pedagang Cina. Ia beli mesti apa? Tempo. Namun ia jual dengan harga di bawah grosir, tapi dapat kontan. Kemudian ia olah yang kontan ini, ya, untuk bayar yang tempo tadi. Canggih gak ataknya? Atak ifrit. Entah apa? Ifrit. Manusia kalau sudah nyari duit, masya Allah, ifrit. Tapi kalau sudah mau ibadah, susahnya minta ampun. Kalau sudah mikir agama, capek. Satu hari aja sudah kayaknya sakit sembadannya. Tapi kalau udah mikir usaha, berhari-hari gak capek? Capek. Lihat, antum lihat Habibie itu belajarnya itu tidurnya cuma 3 jam satu hari. Ya. Direktur Novotel di Solo itu orang Perancis cuma 2 jam tidurnya. Jam 2 tidur, jam 4 bangun. Antum kalah enggak? Kalah antum. Ya? Antum tidur 8 jam, saat 8 jam sedikit saat. Mana mau maju? Ya? Mana mau maju? Ya? Orang disingkan badan, matanya dibuat supaya melek, supaya bisa bekerja terus, antum pengennya enakan tidur saja lah saat. Ya? Bagaimana akidah al-sunnah tentang halal bil halal? Ha? Halal bil halal, ya enggak? Artinya halal dengan yang halal. Loh, kalau sudah halal, kenapa yang halal lagi? Yang biasa diadakan di sudah lebaran. Nah, ini khanfullah jadi tema di majalah sunnah pada edisi khusus nanti insyaallah ta'ala. Ini akan jadi tema pada edisi khusus pada edisi bulan Juli ya, dan Agustus dalam majalah As-Sunnah budaya salam-salaman ya, ketika lebaran dan juga budaya halal bihalal yang sekarang semarak sampai pada taraf kalau di Jawa itu RT bukan lagi perusahaan, RT ya, setiap RT mengadakan halal bil halal. Kalau saya lihat isinya haram bil haram, ya, karena perempuan ibu-ibu selama-selama sama bapak haram enggak? Haram. Kumpulnya pun demikian, campur-campur dengan badan ibu-ibu juga haram enggak? Haram. Yang ketiga katanya kalau enggak ikut itu dicela. Ya. Yang ikut apa? Dicela. Ini satu juga keharaman juga. Oleh karena itu sebaiknya jangan ikut halal bil halal. Nyikapinya tergantung keadaan antum yang ada di lapangan dan keadaan masyarakat yang ada di lingkungan antum. Beda warganya perumahan sama warganya di kampung. Di perumahan biasanya gak ada hal bihalal karena sepi pada pulang kampung semua, mudik semua. Kalau di kampung ini yang susah hadapinya. Maka idfa billati hiya ahsan. Tolak dengan yang paling baik yang mungkin bisa disampaikan kepada mereka. Kalau mampu menerima dalil, sampaikan dalilnya. Kalau enggak mau nyampaikan, kalau enggak mampu dan tidak bisa menerima dalil, sampaikan dengan bahasa yang lugas, yang lugas yang ia bisa masuk ke benaknya dia. Oh benar juga. Contohnya ketika seorang tokoh Muhammadiyah ditanya tentang apakah hormat bendera termasuk tanda nasionalis, beliau jawab bukan. Sebab orang yang tiap pekannya Senin hormat bendera terus masih korupsi, masih ngerusak bangsanya dan negaranya, mana nasionalisnya? Kenapa gak jawabannya? Gak pakai dalil. Gak pakai dalil tadi apa? Masuk ke telinga yang mendengarkannya. Itu namanya bahasa bahasa lugas. Bahasa apa? Lugas. Yang ini banyak dipakai oleh orang jil untuk mempengaruhi kaum muslim. Contohnya misalnya bahasa lugas. Tanya dia, Muhammad itu pintar enggak? Jenis enggak? Kata kita enggak tahu, kita ngomong, kalau ngomong bodoh, masa yang bodoh ya? Kalau ngomong enggak jenius, kok bisa enggak jenius ya? Kadang. Nah, kalau dia jenius, katanya, berarti enggak, Islam itu hasil pemikirannya Muhammad yang sangat jenius sekali. Jadi kufur. Dikatakan bahwa Muhammad itu kalau dikatakan sallallahu alaihi wasallam itu bodoh, pintar dia. Siapa yang ngakui pintar? Orang Quraisy sendiri Muadz bin Darijah. Shadiqul amin. Dagang enggak, tidak pernah rugi. Bodoh pintar? Pintar. Tetapi Islam bukan hasil pintarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dia pengen mengatakan bahwa Islam itu bukan hanya dibangun dengan wahyu, tapi juga dibangun dengan adanya campur tangan pemikiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia manusia biasa. Berarti boleh kita mengadakan perombakan dalam hukum-hukum Islam dengan otak kita yang jenius versi mereka. Bahasa lugas. Juga bahasa Gus Dur banyak yang lugas, enggak tahu tuh setan pintar membina dia sehingga kalau ngomong kayaknya enak saja aja. Tanpa mikir kayaknya keluar tuh kok dicerna iya juga ya. Bagaimana apabila saudara meminjamkan emas 10 gram dan pada tahun depan ia mengembalikan emas 10 gram dengan kadar yang sama. Kalau ia meminjamkan dalam bentuk emas pertama kali ini, saya punya kalung, saya pinjamkan, maka wajib bayar kalung. Sama dengan harga, sama dengan berat yang seperti yang saya mengalami enggak, dia menyaksikan duit enggak, tapi minta diteruskan ke dalam emas. Itu enggak ada masalah. Antum pinjamkan laptop ini, saya pinjamkan laptop, terserah menjual, terserah, yang penting kembalikan juga laptop yang sama jenisnya. Enggak masalah. Enggak ada masalah. Pinjam emas, kembali emas. Pinjam beras, kembali beras, enggak masalah dalam hal ini. Yang masalah adalah kalau kita minjamkan uang namun minta dinilai sebagai emas. Bagaimana cara menghitung zakat harta? Apakah termasuk harga rumah dan isinya atau hanya uang yang kita punya? Jawabannya pada bulan depan. Jawabannya kan pula bahwa yang namanya semua kebutuhan kita ya, yang namanya dengan usul sabitah, mau rumah, mau mobil, mau tanah yang kita gunakan untuk tempat tinggal, itu semua tidak dikenakan zakat. Ngajinan zakat karena dia tidak digunakan untuk dikembangkan. Sehingga Nabi tidak pernah menzakati kudanya. Nabi tidak pernah minta sahabatnya untuk menzakati rumahnya. Ya enggak? Namun yang dizakati adalah harta yang kita miliki berupa uang atau yang ia dikembangkan oleh kita. Isi rumahnya seperti misalnya ranjangnya, dipan kasur, lemari, itu kalau dizakati semua amboi kata lazisnya, lazis enak, lezat, banyak sekali hasilnya. Bayangkan kalau antum diminta 2,5% dari harga antum beli barang antum semuanya, ya enggak? Berapa juta itu keluarnya? Beli kursi sofa paling enggak 5 juta. 5 juta 2,5%-nya berapa? Wah, enak sekali. 750 ribu. Itu sudah 7500. Apa 75.000? Atau 75.000. Lumayan. Baru kursi, karpetnya, kemudian lampunya, kipas anginnya, AC-nya. Walalah. Ambruk kaum muslimin. Ya, habis semua, ya. Kayak negeri Sudan, ya, yang sampai kulkas pun dikenai apa? Pajak. Sama kayak antum ini. Ya enggak? Kena pajak semuanya. Beli ini kena pajak, beli ini kena pajak. beli ini kena pajak, semua dipajaki semua. Ya. Mau ke WC aja dipajak. Iya. Tinggal satu yang belum, buang angin, gak ada yang majak. Masya Allah, berat. Ya. Berat hidup demikian. Bolehkah kita semangat dalam mencari harta kalau ingin mempunyai rumah dan naik haji tanpa kita melalaikan kewajiban dalam beragama? Syukron. Jawabannya bagus. Nah, bukan hanya boleh, bagus. Semangat mencari harta, mencari harta untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ibadah yang bagus. Bukan cuman boh, boleh. Semangat kerja, semangat kerja. Islam semangat bekerja. Para sahabat Nabi juga semangat bekerja. Untuk apa? Untuk ibadah semuanya. Dan sarana ibadah adalah ibadah. Ingin naik haji, semangat naik haji dah. Semangat bekerja naik haji. Bagi naik haji, Masya Allah. Mencarinya ibadah, haji juga ibadah. Sudah adzan, kita cukupkan ikhlaslah pada perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Ada beberapa pertanyaan tentang zakat perdagangan. Kita akan bahas insyaAllah pada pekan depan. Mudah-mudahan waktunya cukup. Dan mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan dengan baik waktu yang ada. Wassalamu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.